Qala rahimahullah wa qauluhu ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu. Perkataan Ibnu Abi Dawud rahimahullah bahwa sekelompok dari sahabat yang tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Mereka berada di atas kemuliaan surga Firdaus bin Nur dengan cahaya tasrahu. Mereka berkeliling, mengembara, artinya mondar-mandir di surga. Gitu. Mereka di surga dalam keadaan bersinar, bercahaya, cemerlang. Mereka mondar-mandir, pergi ke sana dengan penuh apa? Kemuliaan dan kenikmatan. Qala rahimahullah, sana'un alaihim wa bayanun li dzikri sawabihim wa taqrimillahi lahum fil jannah. Ini ada pujian bagi mereka. Pujian bagi para sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Dan ini penjelasan tentang keutamaan mereka dan pemuliaan Allah kepada mereka di dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan sanjungan, berhak mendapatkan pujian, dan itu merupakan pemuliaan Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah di dalam surga. Biang takuna lahum marakibu yarkabunaha tatiru bihim fil jannah haitsu sa'u wa anna aradu. Dengan bagaimana Allah memuliakan mereka, mereka memiliki kendaraan marakib. Allah memberikan kepada mereka kendaraan yarkabunaha, yang para sahabat yang masuk ke dalam surga itu mengendarai kendaraan-kendaraan tadi. Tatiru bihim fil jannah, yang kendaraan tadi, tatiru asalnya terbang, terbang dengan para sahabat di surga, artinya pergi, bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sana, dan seterusnya. Tapi bukan ta'iroh, di sini bukan pesawat, lebih baik, lebih bagus dan lebih indah, bukan helikopter dan bukan jet ya. Lebih indah dari itu dan lebih baik dari itu. Yang mereka pergi di surga haitsu sya'u, kemanapun mereka inginkan. Wa anna aradu, dan kapanpun mereka inginkan. Ingin pergi, langsung pergi. Kendaraannya apa? Berjalan. Kemanapun diinginkan di dalam surga untuk berkelana, berkeliling, maka apa? Bisa. Menunjukkan kemuliaan, menunjukkan keutamaan mereka yang masuk ke dalam surga tersebut. Wa qad jaa'a fil musnadi was sunan, dan sungguh telah datang di dalam al-musnad dan di dalam as-sunan. Musnad, ada musnad Imam Ahmad dan musnad yang lain. Yang kitab musnad disusun dengan apa? Susunannya bagaimana kitab disebut musnad? Yaitu sesuai dengan nama, dari nama perawi. Umamanya nama Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Semua hadis yang datang dari Abu Hurairah disebutkan, walaupun babnya berbeda-beda dan bermacam-macam. Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Umar disebutkan semua, baik dalam akidah, dalam fikih, dan seterusnya. Ini musnad, sesuai dengan nama sahabat atau nama rawi. Was sunan, dan kitab sunan. Sunan Ini disusun berdasarkan bab dari bab fikih. Ada kitab Toharoh, kemudian ada kitab Busolah, ada dan seterusnya. Zikru adadil asharatil mubashirina bil jannah. Ada di dalam atau telah datang dalam kitab Al-Musnad dan As-Sunan penyebutan bilangan 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Di dalam kitab Musnad dan dalam kitab As-Sunan disebutkan nama-nama sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Qala fi ma rawahu Sa'id Ibnu Zaid radhiyallahu anhu qala. Dari apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid, yang semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau, beliau mengatakan, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu yaqul, aku bersaksi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, asharatun fil jannah, ada 10 orang yang mereka berada di dalam surga. 10 orang yang masuk ke dalam surga. Dan kata 10 orang ini bukan pembatasan. Bukan apa? Pembatasan. Karena sahabat, di antara sahabat yang tidak disebutkan di sini, disebutkan dalam hadis yang lain, mereka juga termasuk sahabat yang masuk ke dalam surga. Qala an-nabiyyu fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di surga. Wa Abu Bakrin fil jannah, dan Abu Bakar di dalam surga. Wa Umaru fil jannah, Umar di dalam surga. Wa Utsmanu fil jannah, dan Utsman di dalam surga. Wa Aliyun fil jannah, dan Ali dalam surga. Wa Talhatu fil jannah, dan Talha bin Ubaidillah di surga. Wa Zubairu ibnul Awam fil jannah, Zubair ibnul Awam berada di surga. Wa Sa'du ibn Malik fil jannah, dan Sa'ad bin Malik, namanya Sa'ad bin Malik atau Sa'ad bin siapa? Sa'ad bin siapa? Mad? Sa'ad bin Malik? Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin siapa? Faiz? Ada kitab di situ? Tidak ada, nanti di hadis berikutnya. Siapa Sa'ad? Sa'ad siapa di sini? Siapa Sam? Siapa Mas Yusuf? Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas namanya Malik. Sa'ad bin Malik. Di dalam surga, wa Abdurrahman bin Auf di dalam surga. Walau syi'tu la sammaitul asir. Dan seandainya aku ingin, aku akan memberikan nama, menyebutkan nama yang ke-10. Qala, beliau mengatakan, faqalu, para sahabat bertanya, manhu, siapa dia? Fasakat, beliau diam. Qala faqalu, mereka bertanya lagi, manhu, siapa dia? Faqala, beliau mengatakan, huwa Sa'id ibn Zaid, yaitu Sa'id bin Zaid. Wa qala, dan beliau mengatakan, la mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughayyiru fi wajhihi khairun min amali ahadikum Umar umura. Dan sungguh la mashhadu, waktu atau tempat seseorang menyaksikan di antara kalian bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yughayyiru fihi wajhu, yang yughabbiru lamashhadu rajulin minhum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbiru fihi wajhuhu khairun min amali ahadikum umurahu walau umira umura nuhin. Dan sungguh satu kali salah seorang di antara kalian perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mas'ad mengikuti peperangan, kemudian menjadikan berdebu wajah dia ikut perang bersama Nabi, sehingga apa, wajahnya berdebu. Karena kita tahu kalau perang apa, banyak debu, yang debu ini menjadikan kotor wajah, pakaian dan seterusnya. Kata beliau, satu kali perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berdebu wajahnya, ini lebih baik daripada amalan salah seorang di antara kalian umurahu, sepanjang umurnya. Satu kali perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada apa? Amal seseorang sepanjang umurnya, ya, amal kebajikan. Walau umira umuro Nuhin, walaupun dia diberi umur seperti umurnya Nuh alaihi salam. Umurnya Nuh alaihi salam berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Berapa tahun, Pak, ya, umurnya Nuh alaihi salam? Muhammad, berapa umurnya Nuh alaihi salam? Berapa is umurnya Nuh alaihi salam? Berapa? 7 tahun. Berapa, Mas Wari? Berapa di Al-Husanah illa 50 aman. 1000 tahun kurang 50, ya. Di ayat apa itu? Surat apa itu? Al-Ankabut. Al-Ankabut atau Ar-Rum? Yang sudah hafal mana? Al-fasanah illa 50 aman. 950 ribu tahun. 950 berapa tahun? Kira-kira umur kita berapa? 100 tahun? 100 atau 1000? Enggak minta 1000, Mas. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Itu umurnya Nuh. Kata Rasulullah, peperangan sekali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada beramal dengan amalan seumur hidup. Menunjukkan keutamaan yang besar menjadi sahabat Nabi, beriman dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini sebutkan nama-nama sahabat yang masuk ke dalam surga. Wa fi Tirmizi min hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dari hadisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Awfin fil jannah, wa Sa'du ibn Abi Waqqasin fil jannah, wa Sa'id ibn Zaidin fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Rasulullah, Abu Bakar dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman di dalam surga, Ali di dalam surga, Talhah di dalam surga, Zubair di dalam surga, Abdurrahman bin Auf dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga, Sa'id bin Zaid di dalam surga, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah di dalam surga. 10 sahabat disebutkan dalam satu hadis sebagai penghuni surga. Siapa yang memberitakan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah wahyu. Dan sekali lagi, ini bukan pembatasan. Karena di sana ada, siapa yang masuk surga disebutkan oleh Rasulullah? Siapa lagi? Bilal bin Abi Rabah, yang kata Rasulullah apa? Sudah didengar suara serampat sandalnya. Kenapa? Kok bisa masuk surga seperti itu? Karena menjaga wudu. Setiap wudu batal, wudu lagi. Setiap batal, wudu lagi. Siapa lagi? Ukasah ibni Mihsan. Termasuk sahabat yang apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa lagi? Dan masih banyak lagi. Artinya 10 yang disebutkan ini bukan pembatasan. Dan secara umum seluruh sahabat adalah di dalam surga. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita yakini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahumdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.